tapi ke bek di ragule gaselon ke dinda si penuh hati kan ke ngasang si ngan ragu hati tapi ulun bang hati han sabar si oganon ya ledekanon memang lon han salah mata cita-cita halun bilaginya harapan lam hati semoga belina saling curiga kasih setia saling mengerti bangkuh cinta tanya dua mesinar dan mecahaya cinta tanya dua bersinar dan mecahaya.